وحلوا المشكلات الدين أي الشريعة في أصولها وفرعها فتندفع عن شبهاته وتصفو اعتقاده عن تمويلات المبتدعين ومعضلات المبتدعين. Campuran-campuran orang-orang yang ahli bid'ah dan orang-orang yang merusak agama. Islam punya sama dari Allah dari fakir akhoi yang dalam al-munabbihi anil kesmiyat al-ilahiyah. Dan kalau bisa hasil kesempurnaan yang demikian, kecuali jajarin dengan istifak segala faedah-faedah ilmu tauhid yang menyatakan atas hukmiyat dan ilahiyah. Nah, secara hukum muka ini, seperti ketuhanan muka ini, artinya orangnya namanya sun-sun kitab itu, mahajakatan orangnya nam komplet ilmu. Ini itu yang mengarah. Lamun yang menulis di buku, bukunya huruf latin pula, sorot pada tahu, nahu pada tahu, tafsir pada tahu, ada usaha kalau menerasa cucuk saja. Ini kalau apa tujuan kencannya, busiah ya salah, cucuk ya. Maka anak bisik, kayak yang berdua ini, nah, Muhammad Amin, non-sampik. Apa cagarnya kena atas sini-sini? Lamun wajah ini lagi gomong-gomong gemboy. Nah gemboy ini kalau ada nama bari. Jadi ini asupan gemboy kena kalau kita baca sekolah lagi. Nang membari itu namanya merusak anak buah orang. Lima banyak mama menulis PR. Lamun nang gemboy itu di bari main ke bandara. Jadi kembali nang abah meh menangi 20 tahun hanya bisi anak di bari dua hukumannya. Sekalinya anak dipimpin kayak ini orang lain dari tolong mengampun anak memimpinnya gemboy dan sebagainya pemainan ditukarakan macam-macam pada asik pemainan ini padahal kada ini ampun anak mulai nak membari anak kurang gemboy macam bapak tahun abahnya dulu lu nak membari anak yang gemboy apa memputakan itu dengan gampang anak menjaga anak supaya berilmu. Apalagi sampai menjadi orang yang abid, apalagi menjadi orang yang saleh, apalagi menjadi setan yang arif juga, apalagi yang wali Allah, kada gampang. Usaha ikhtiarnya ada. Imamul Awwalin Nasmalama Kano Aleh Min Sofwatul Islam Lama Aljabna Tasawwur Abid. Jikalau manusia tetap memegang nang bagus saja, kami tidak hendak mengarang kitab lagi. Cuma karena manusia silakan tuju lawan nang kada bagus, nah terpaksa kami memadahkan nang bagus nang ini. Ditulis. Warubbama nahina anhu alkama ja'ani al-ayni al-syafi'i barja'ala wa akbaha mamma ala syirzah. Kadang-kadang ditegas saja seperti Imam Syafi'i. Zaman wayah ini bid'ah sudah mengelilingi rumah kita, maka kada boleh tidak wajib kita mempertahankannya. Itu siaran kita ini apa? Orang pemburu hantu. Orang menangkap hantu, manusia mati jadi hantu. Nang kedua orang bernyanyi, bini-bini laki-laki bernyanyi, pakaiannya ia pada orang mati ranjang. Rupanya susah mana kalau orang bernyanyi itu, apakah kau lagi menutup aurat? Lalu, sudah nyanyi itu nang film apa-apa itu nang tarlamos. Siang malam lalu, nang tarlamos. Ya, kemos, ya, kemos. Napa adanya tabana dustanya ni kok? Jadi sesuatu yang mengaras akan hati, yang mengajung akan hati, adalah nakaka itu yang dilihat, yang didengar. Macam apa ulang bisi anak begini? Apalagi anak 10 bisi. Nasikung di situ, nasikung di sini, nasikung di sini. Macam apa anak memandari namun jauh? Yang dari yadda'i bihi dalam masyarakat hak-hak. Wa tahullu bihi syubhah wa tuhallu bihi syubhah, maka kada boleh tidak daripada menghitung-hitung sesuatu yang membawa kepada jalan yang benar dan membabak dengan dia akan yang samar. Jadi harus ada kitab yang menyatakan ini ahli sunnah. Kitab itu isinya jelas dipaham orang awam, orang alim dan orang arif. Wasara istighar bi adalatin ma'qul wa hilli subhah min furubul kifayah. Maka hasilnya, jadilah kita berusaha dengan menyatakan dalil-dalil yang masuk di akal dan untuk merusak segala kesamaran, hukumnya fardhu kifayah. Jadi tuan-tuan guru membuka majelis memadahkan perbedaan nang ini ahli sunnah, ini bid'ah, hukumnya guru itu bakuliah fardhu kifayah. Lamun sugih istirahat maka berdosa sekampungnya. من استراب في أصل من الأصول الاعتقاد فليلزمه الصحيح في إزالته حتى تستقيم عقيدته انتهى. Adapun orang yang ragu ia pada satu asal daripada asal itikad, wajib akan dia berusaha keras supaya melapas itikad yang sesat itu sehingga ia mendapat benar itikadnya. Ya orang bahari dah datang anak-anak Ejon dulu sudah umur 70-80 ulun nak minta jadikan etikat yang ulun belajarkan bahari dan al-wakai supaya jadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi ujar dulu baca begini-begini-begini lah itu sasat dia nang bujur ke ini nang umpat ada nang perangkok misalnya seperti Raden Mistar minta juga nah ulun banyak kau yang macam macam dasar kesia, artinya minta nyatakan lamunnya salah, anu taubatkan lamunnya benar, anu tambah iakan, nah pagarang ketidam kan, ini salah, nah terus kesat. Bali apa maka ulun biasanya kada dilihat orang, jadi orang kada kalau nembak ulun ulun, itulah anjuran ngarannya salah. Sehingga ada motornya taubat, ibnu hajarnya taubat. Sebab itikadnya dalam hati, lamunnya cacat ia ambil. Wa qarrahu fi ghadab wa tabi'ahu al-ghazali fa qala al-haqqu innahu la yutlaqu damuhu wa la mahru fa fi man qatala Muhammadullah fatiba al-manfaati wa qatal intifa qalalun aw man dubul awajin wajir madarati waqtal idrar ramah intaha min awal kitab sahih. Ya Imam Ghazali, bermula yang benar itu tidak bisa dipakai celaan dan pujian. Maka di dalamnya ada manfaat, ada mudarat. Nang bujur setelah belum tentu lagi bujur. Karena memakai nang bujur kena ada campurannya. Seperti sembahyang membaca fatih, tapi karena mintuha kan salah jadinya. واعلم ان من شرح الله صدره للاسلام وكان على نور من ربه وبصر في دينه وسدد في امره فيقيه بعد كتاب الله بتعريف اتباع السنه وبالتحذير من الميل للبدعه الحديث الاول من الاحاديث التي اوردناها قريبا وقد ذم الله المبتدعين الزائغين المحرفين في قوله تعالى. Sesungguhnya orang yang dibukakan Allah dadanya untuk Islam dan ia sudah mendapat nur dari Tuhan dan ia sudah melihat agamanya dan sudah ia benar pada perkaranya maka cukup sesudah ia mengenal kitab Al-Quran untuk mengetahui mengikut sunnah dan menjaga diri daripada cenderung kepada bid'ah. Yaitu hadis yang pertama dari hadis yang sudah kami datangkan akan dia baru saja. Dan sungguhnya mencela Allah akan orang-orang yang ahlu bid'ah, yang sesat dan merubah di dalam firman Allah. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. الله سبحانه وتعالى أعلم. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dunia dan akhirat kepada pihak berataan dan minta doakan mudah-mudahan ulun serumahan selamat panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نحيا وعليه نموت إن شاء الله تعالى آمين. اللهم احفظنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان وأشهدنا بالصلاة على الإيمان بإذنك يا رحيم يا رحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جنيد البغدادي ورسول الشيخ محمد عبد القادر الجلالي ورسول محمد عبد القادر السمن محمد الروح جلدي الشيخ محمد رشد بن عبد الكرم قياني بن جلال رضا الله الشيخ محمد اشبر انور ثم على الله جميع مشايخنا ومعلمينا وولينا ومناتنا وقرابتنا من اولنا من اولنا اجمعين والى رحمه المسلمين والمسلمات والمؤمنين ان الله تعالى يكرم لك الشمس ورحمه الغفره ويعيد علينا وعلى ازواجنا وذرياتنا من بركتهم وانوار مسرهم وعلمهم ومنفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يرزقنا وذرياتنا واولادنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى نفعنا به وارزقنا الدارين امين ورضي الله عنه قال شيخ الاسلام ابن حجر الهيثمي في شرح المنهج ومن فروض الكفايات الطامه حل المشكله في الدين أي شريعة أصولها وفرعها لتندفع الشبهات والاعتقادات عن تقويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين. Telah berkata oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab Syarah Minhaj, setengah daripada sesuatu yang perlu kifayah iqamatu halil musykilah, yaitu mendirikan, menyatakan segala yang sulit-sulit fiddin pada urusan agama. menjelaskan yang sulit-sulit pada masalah agama itu harus ditegakkan. Hukumnya menegakkan itu adalah pengkibahnya. Maknanya syariat, matbiddin di syariat, baik usul maupun furu'. Usul saya sifat 20, furu' saya sikil dan lain-lain. Apa-apa yang muskil-muskil, yang sulit-sulit, itu wajib dijelaskan. Supaya masyarakat jangan tersesat jalanan. Lidang dari asyubuhatnya supaya hilang segala kesamaran bagi masyarakat. Watas wal i'tiqadatu dan supaya bersih i'tiqadatu. Antam lihatil mubtadi'in daripada tipu perdaya orang-orang yang 72 golongan yang khasas itu. Wa mu'jizatil mulhidin dan tipu daya orang-orang yang mengingkarkan akan yang benar. Wala yasulu kamaru dzalik illa biittifaq qawaid ilmi kalam dan kada hasil kesempurnaan dzalika dari kaifamah tadi melainkan dengan ittifaq segala kaidah-kaidah ilmu kalam. Ini mengajarkan mesti alim dulu ilmu mantik. Ilmu mantik itu alim. Contoh sebagaimana yang ada di kitab ilmu mantik itu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith wal alam hadith. Artinya lalu yang pertama kan muqaddimah sughra dan kubra, dan itu ada pula natijahnya. Tiap-tiap alam bisa berubah. Tiap-tiap alam berubah. Nah, tiap-tiap yang berubah itu baru. Coba contoh saja, kita berdiri, lalu duduk, kan berubah. Asal berdiri, lalu berduduk, berubah. Berubah. Nah, setiap sesuatu yang berubah, ngarannya alam. Ngarannya alam. Dan alam itu baharu. Asalnya duduk itu kada ada. Aturan lah berdiri, adalah duduk. Lalunya duduk, berdiri pulang ingatkan, duduk tadi. Jadi itu menyatakan, meyakinkan hati setiap alam itu berubah. Dulu yang dilanggar aja, jadi kutu-kutu langgar. Wah ini kan apa yang pasal aja. Jadi kutu-kutu pasal kan, nyak-nyak alam itu berubah. Dulu mengaji aja, dulu ini hal main dum-duman. Karena alam bisa berubah, yang baik bisa jahat, yang jahat bisa bertambah jahat. Bagusnya sudah, tak ada berubah aja. Ina bersih, sudah sekalinya, kenapa jadi? Dia menawari, ina rindak. Karena alam bisa berubah. Setiap alam berubah, itu menunjukkan ini itu baharu. Jadi kada ada alam yang berbaharu, kada ada. Oleh sebab itu kita harus mengharap lawan Allah dan kita takut lawan Allah. Mengharap supaya jangan dirobah daripada kebaikan, takutan kalau-kalau dirobah kebaikan dengan kejahatan. Nah di situ amaliyahnya kurang mempercaya bahwa alam ini baharu, amaliyah dasarnya dua, rojak dan saum. Amaliyah. Banyak yang terlihat-lihatnya itu bawa-bawa dan bawa ini. Selain sama kawan-kawan, kena 100% obahnya. Ya, berbaik, ini kan. Ya, kalau bingungan, kalau lelak-lelaknya panjang, bagus banget. Begalan, begitu, ini hati berlelak-lelaki. Rambutnya pulang-pulang. Ujur pelanak itu. Ibn kesalahan ayam yang rusak. Mengharapkan alam tadi dong berubah. Kita khawatirnya berubahnya ini rusak. Yang asal baca Quran, baca Dalail, baca Istighfar, wah ini. Harap bernyanyi. Banyanyi, wah ini. Maka rambut terhadap wajah ini gondrong. Alam merobas al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadir. Natijanya al-alam hadir. Pakaiannya supaya kita tahu yang wajah. Itu sebahagian belajar guru teman mulia. Al-munaf, ilmu kalami al-munafihi adalah hukumnya perfilahnya. Yang menjagakan atas segala hukum dan segala ketuhanan. Wa min sama, qala al-imam, dari sana, dari perfil supaya ujar imam, lau waqiyan nas lama kanu alaihim fatratul islam lama aujabna tashaghul bihi. Jikalau manusia menetapi atas sesuatu yang mereka di atasnya daripada Islam yang sebenarnya, niscaya kita tidak menghukumkan wajib berimbang dengan masalah Islam. Cuma karena manusia ini banyak yang meninggalkan Islam, lalu kita berkawasan supaya menyatakan Islam di mana-mana. Nangkai ngapa pakaian orang Islam? Nangjuran busana muslim, busana muslimah. Nangkai ngapa pak? Wajib kita menyatakan nangkai ini orang Islam. Sebab banyak orang Islam zaman sekarang mencontoh kepada orang kafir, baik rambut dimiliki laki-laki, orang kafir lakiannya gondrong, umpat dua orang Islam gondrong, orang kafir babiannya rambut handap, babbol orang umpat dua orang Islam rambut handap babbol. Cina orang kafir main pulang dulu tangkis kurang Islam, Indonesia empat orang main dulu tangkis. Padahal ini begini orangnya, pakaiannya itu terbuka. Nah karena sudah Islam ini banyak ditinggalkan oleh orang Islam, maka ulama berkewajiban menyatakan yang sebenarnya. Tapi luar biasa kalau mau menyatakan itu kan banyak musuh. Banyak musuh. Di rumah kita aja kalau ada orang yang melanggar Islam, lalu kita pada hadapan memusuhinya kita. Bini memusuhinya, anak memusuhinya, apa itu? Nuntuhah, ikar, marwah, jiran, tetangga, apa? Nah, baik-baik. Dianggapnya di bebasnya itu, Pak. Mukanya meribah-meribah, ya, padahal yang kebanggaran ini. Kita hukumnya bangga, ya. Jadi anaknya terus nandang-nandangnya, sakitnya itu serangannya. Apalagi menyampaikan yang benar ini sendirian, karena pembantu pada yang menurut rumah sekali. Seorang diri, ulalau, ulalau, seorang diri, yang lain pada menurungi. Iya, awa-awa ada menolongi, pikiran ada menolongi, pendapat ada menolongi, duit ada menolongi, lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas-lepas- apanya. Macam apa membimbing tuan guru, rambutnya hendak. Anak tuan guru membimbing bujang juga, rambutnya hendak. Dipadahi, kalau patulah. Sebab abah menegur. Kalau tak ada sementara patulah, kita menolong. Menyeron arwah-arwahnya, memadahi itu nak menolong. Mengarangnya. Batulah kalau menang tuannya lagi. Menggalakkan yang dia bukan murah. Bebonnya, bagala, bakar kalah lemah, laki-laki. Maka cakunya turun berapa itu, sudah turun ke empat saja. Kalau itu, kakarakan pada undang, kakarakan narakannya, Allah. Oleh sebab itu kembali lagi kepada yang beberapa kali di sepakan pengajian, pada jalan lain daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'adai sabiqol fosinapsik wadahil awal. Urus diri sendiri, jangan lagi mengurusi masyarakat. Itu pasal Rasulullah itu. Jadi kita sudah tahun lah itu, nanti kita pegang ini mau urus diri sendiri. Kalau tahu orang, nanti saya orang-orang sorong-sorong. Cucuklah diri sorong-sorong kita, gitu aja. Yang mana kalau cucuk, bujur apa? Kawal, ya kita terlihat. Kawal, ya kenapa, jangan kenapa, melihat Allah. Ini mata melihat orang yang berdaulat. Salina dengan mendengar kalam Allah di sana Ar-Rahman dengan membaca kata bersuara Nabi Yusuf, Nabi Muhammad baca surat Al-Fatihah, nah, Nabi Daud dan baca surat Zabur di surga kan? Itu salina di sini mendengar nyanyian. Kalau surga juga kalau mendengar kan? Kalau mendengar Allah Ta'ala kalau mendengarnya Nabi Muhammad kalau mendengar Nabi Yusuf, Nabi Daud kan? Mendengar. Ram kalau ini dititip-titip ulang baduk nyanyi sampaikan anak hal-hal sulit yang mulai masuk baduk dapat motor kan apakah bukan dia ini dia titip-titip ini intinya ramon pada bakal lari melajari anak kita supaya bakal lari nanti lembek itu bahan uang pula hantu ditangkap urusan hantu aja. Pertama mati, guru yang kedua di tingkat kita. Alhamdulillah masih ada lagi yang 47 membaca kitab di mata Quran. Jadi bulik di rumah ada juga yang dibulik-bulik ini baca pula. Coba ya tanya kaki di mendangga aja, ada bawa kitab, bawa telinga aja. Nah, kan dibulik di rumah. Sebaik-baik jalis, sebaik-baik kawal adalah kitab. Ujar jeruk sebagus-bagus kawan adalah guru. Lagi yang sudah berapa 60-an umur ini, yang sudah mangga ini, asma, penyakit mangga. Batang malam, tengah ingat, maling mencari inap, pakai oksigen. Para kemana ininya, sudah ininya, para kemampus. Kasyafi'i, seperti Imam Syafi'i. Balja'alahu akbaha mimma ada syirta. Bahkan menjadikan lagi ya Imam Syafi'i akan artinya tasyagul tadi ini sejahat-jahat daripada selain daripada syirik. Ini sudah bagus saja. Ya karena perlu dibagus lagi. Ta'amal'an adakan jangan wayayani. Waqar syaratil bid'ah. Sesungguhnya umum bid'ahnya umum sudah mulai di kota sampai di desa. Bagaimana kita banyak mendengar sudah. Alhamdulillah ini sudah jarak malam-malam pukul 12 turun pada rumah. Empat mengaji dan guru anak. Guru apa? Guru anak di mana? Tapi belajar ya sampai jadi guru. Nah, pernah belajar apa di situ? Martabat 7 lah. Guru pernah belajar ada wani belajar apa martabat 7? Kenapa orang di sini wani belajar apa martabat 7? Tak bisanya lah takwi indah ya Allah. Apa ngelamun gurunya pada akhirnya? Martabat 7 yang di dalam kitab itu kenapa guru nafis ada? Tidak jadi guru nafis itu kalau mengajarkan, kalau pasal anda bacakan, ya paham aja, anda sudah jadi. Jangan saya pun dalam masalah Nur Muhammad itu jadi dalam kawasan aja. Ya ilah ilah. Banyak banget lagi yang hati-hati banget. Ada lagi yang mengajarkan ilmu kebatinan, gawian ilangnya, mengajari kunta. Mengajari kunta yang dilajarkan kebatinan. Jadi kebatinan cekal memperurah. Gunanya, hancur sudah wajahnya oleh keadaannya hancur. Oleh sebab itu karena bid'ah ini banyak jalan, pala sabila ila tarkiha. Tidak diberi jalan lagi untuk kita berdiam menyatakan mendengar. Harus kita bacakan mendengar itu. Tapi sambil berlalihat ujar jorok. Ujar jorok sambil berlalihat. Apabila nyawa bapak menyatakan mendengar, agama menentang, masuk kamar kunci kos dalam. Ini sikap semenyanggu, jurnal. Matinya ujar guru, oh, jangan kada bakita. Habisnya. Ada hitam putihnya, nah. Apabila tidak kicap di padatannya salah, masuk di kamar kunci kos dalam. Zaman bahari, sekolah dari salam itu lebih separu nang tamak dan sanggup jadi guru. Ini berapa ikan nang tamak dari salam, berapa ikan nang tamak, kurang mata pura nang tamak, sekolah berapa ikan nang tamak itu pulang, nang dibari guru, izin untuk majar berapa ikan. Sabdi kita melihatkan keadaan. Nang sekarang ini balon tamat sudah mencari limbah tamat babi ini. Jadi hal ilmu bayna pasti zahir. Nisa mati ilmunya karena dibawa kawin. Kala buddha menyedari ma yadda'i bihi ilal nasakir kawak wa tahullu bihi wa tahullu bihi subhan. Maka tidak boleh tidak di zaman sekarang ini daripada membicarakan sesuatu yang membawa seseorang dengan dia kepada jalan kebenaran dan menjelaskan dengan dia akan segala kesamaran. Fasarar istighalu bi adillatil ma'qul wa hal syubhat min furud al-kifayah. Maka kembali pembicaraan kepada asal. Bekerja dengan mencari dalil-dalil makmul dan menyatakan segala yang samar itu hukumnya farbal kifayah. Tiap kampung harus ada orang yang jami' baina syariah wa tariqah wal haqiqah. Itu tiap kampung bisa kumpul, harus ada seikum seorang guru yang mengumpul syariat, hakikat, perisai. Di keraton mentujua, siangan mentujua, menjawab mentujua, sebuah mentujua. Namun tidak, katampungan badosa. Macam apa? Tidak mencukupakan ilmu yang tinggal itu. Namun harus kelorakan. Yang membari duit ke dada, mengkosi ke dada, yang menjadi mandak. Sekolah pintar kenapa mendak ongkos ke dada, siapa yang berdosa yang cuci kenapa ada ongkos sih? Kalau aja menyenangkan coba lihat di Singapura, kalau ada orang tuh pintar di sekolah hanya kedokteran sampai spesialis sampai jadi profesor anum-anum orangnya nggak mau ongkos sih kurang lebih sulit, tapi karena pegawai di rumah sakit itu coba. Kita mana orangnya pintar, otaknya cerdik, kadang dia kemudaringan pulang. Kenapa? Ada bongkos supaya ini bujur-bujur jadi orang yang soleh. Kadang orang yang kagak jadi soleh, nyawa bakal lembah aja, nyawa yang indah lah takut, nyawa yang ngawininya. Anak diganggu, diraih. Empat orang bergawih oleh bahari. Lebih hal ini, bagaimana takut saya? استراب في أصل من أصول الاعتقاد ويلزم السعي في إزالة تستقيم عقيدة إنتهاها أدب أوران أوران يان راهو هي استراب شكشك فهذا أصل لفضاء اعتقاد ما توجد أكن لي فرعين berusaha untuk menghilangkan keraguan itu supaya ia istiqamah itikadnya intara alam iman syafi'i itu. Jadi bila kita ragu-ragu masalah itikad, wajib kita menghilangkan ragu-ragu itu. Wajibnya hukumnya fardhu ain. Kalau mau imam wakar, wakar raudhah, wakar ismi fadari. Dan mengikrarkan niatan dia dalam raudhah, dan mengikuti akan di imam fadari. Faqala al-haqqu innahu la yuflaqu dhammun wa la manfur. Bermula yang benar itu tidak bisa dipakaikan, tidak bisa disebut hina atau musuji, tapi manfaatnya membawa. maka di dalam kebenaran itu ada manfaat dan terjemah mubarak. Fa'atibar manfaatihi waqtal intifah halah. Maka apabila kita memandang manfaatnya pada waktu diambil manfaat, hukumnya halah. Aw mandubun atau wahan sunan. Aw wajibun atau wajib. Wabek diwari mubaratihi. Kalau ibar mubaratnya waqtal intifah halah. Intaha min awal kitabis sayyiri. Wa'lam anna man syarakat basarahul islam wa kan ala nurin murabbeh ku basarin fi dini wa syadadin fi amri fayaqlihi ba'da kitabillah fi tahrif itibai sunnah wa fi tahrir min amir wa bid'ah ala hadithul awal inna hadithi al-adhi awrat ma'ah karna bandan qasamman baru mustad'ina zairina mufin di qawdihi ta'ala. Katahu Allah menuntut ilmu bahwasanya orang-orang yang sudah ditarami oleh Allah Ta'ala dadanya bagi menerima Islam. Dan ia di atas cahaya dari Tuhan-Nya. Dan penjana pada agamanya. Dan kebenaran pada urusannya. Maka cukup akan orang itu sesudah mengenal kitab Allah untuk mengetahui akan sunnah Nabi. Dan berhati-hati jangan sampai batawal diri. Cukup hadis yang pertama daripada hadis yang sudah kami datangkan dia baru aja. Wa qad damallahu mustada'ina zaidina al-muhribin fi qawlihi ta'ala. Allah Ta'ala sendiri telah mencela orang ahli bid'ah yang selalu mereka itu cenderung dari tengah kebenaran dan merubah akan kebenaran itu di dalam firman-Nya wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummahatul kitaba wa ukhra mutasyabihat wallazi Allah Ta'ala dua allazi anzala yang telah menurunkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala alaikal kitab kepada engkau hai Muhammad al-kitab akan Qur'an minhu semata-mata daripadanya daripada Allah minhu daripadanya daripada kitab itu minhu minal kitab minhu daripadanya daripada kitab ayatun muhkamat itu ayat-ayat yang muhkamat Allah itu tafsir yang lain, maksangat, wawakat. Jadi Quran itu ada yang jelas. Kemudian, hunna ummahatul kitab. Yang nyata ini ummahatul kitab, yaitu asluhu al-mahkamah jahkamah islam. Asal daripada kitab yang dipegang. Itu nang nyata itu adalah seperti umat modal. Wa ukhra mutasyabihat ada yang lain lagi mutasyabihat sama. Quran itu ada yang samar maksudnya sama. Lalu arti mutasyabihat la tufham makna kadang awal paham maksudnya ka awal suwar sebagaimana awal suwar alif lam mim tafsirnya Allahu a'lam bidzalik Tuhan aja tahu seperti lagi nun Allah a'lam bidzalik seperti lagi oh seperti lagi kafayyun son Allah ma'alam muradhi dzalik Allah ya tahu itu namanya mutasyabihat tidak ada yang tahu kecuali Allah fa amman ladzina fi qulubihim zayghun adapun hamba-hamba yang di hatinya itu mailun anil haq senang kepada kebenaran senang kepada kebenaran maka mereka itu pasti jubanar memikirkan nang pada awal dipikirkan tadi. Pasti jubanar membicarakan nang samar-samar itu untuk membumbuli orang awam. Jadi ayat yang samar dibacakan oleh orang awam, jadi orang awam alim banget nasibin ini guru nang lain telah bicarakan itu dibicarakan lalu habis duit habis bangun habis rumah macam ampun ada yang kaitan jatuhan makhluk Tuhan فيتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. Mereka itu mengikuti akan Quran yang samar-samar seperti awal surah tadi, ibtigha' al-fitnah, karena tuntutannya mencari supaya orang difitnahnya, mendaurakan masyarakat pada sebujur. Apabila ada yang membawa ilmu yang sesat, daur masyarakat. Wabtigha ta'wili dannya memikirkan, ma'arfiakan dengan utak, dengan pahaman banjir, dengan perasaan. Quran dan hadis tidak bisa diambil dengan perasaan. Harus diambil dengan alat-alatnya yang disebut ilmu alat. Wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui akan takwilnya itu yang bisa diberi kecuali Allah. Warrasuna fil ilmi yaqulu. Adapun orang-orang yang tetap di dalam kebenaran, mereka berkata, amanna bih, kami percaya dengan nang-nang tasyabuh ini. Walaupun kami tidak memahami, tetapi kami percaya dari Allah. Amanna bih, kullum min inda rabbina. Mutasyabih dan tidak mutasyabih, itu semuanya datang dari Allah. Nang kami paham, hanya nang nyata, nang kada nyata, kami serahkan kepada Allah. Nah ini bedanya. Ujil alwan juga ada anak mengalih-alih. Nang mana tolong kata paham, sehingga salah. Mun tolong kata paham, bebas mempaham bila anak mengeraja. Maka ada orang yang berserumban bagaimana semacam ratu. Cuma bahwa, nung tasabihnya. Walhasil sekarang ada hati-hati yang menajang. Banyak takawangan sekarang. Anil marhila tasal wasal antari ini. Kita kan bisa menampilkan seseorang, lihat awalnya aja. Ketuluh farinin bin mengorah yang sadir. Karena orang bakal itu mesti cocok-cocok. Hati-hati banar, ini hati-hati almarhum aladzim.